Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah wal-akhwat kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu ayyakum ajma'in. Pemirsa dan pendengar roja dimanapun antum berada, melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita, yang mana kita masih di Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsut Tasi' wal Ishrun, pelajaran 29, yang mana kita sudah membaca sampai At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima dari pelajaran 29 ini, di halaman 208 fi safhati 208. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, silakan lihat al-mujallad ats-tsani jilid yang kedua, ad-dars at-tasi' wal ishrun, pelajaran ke-29, safha 208, halaman 208. Dan sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ada beberapa hal yang perlu diingat di sini. Yang pertama, bahwa fokus pembahasan kita di pelajaran 29 adalah tentang al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lul mudha'af adalah fi'il, kata kerja yang huruf kedua dan ketiganya sama. Al-harfu thani wa tharith sawa'un. Sebagai contoh, di sini sebagaimana sudah kita bahas di awal-awal latihan kita, tepatnya di at-tamrin ats-tsani, di latihan kedua, sebagai contohnya adalah kalimat atau fi'il hajja yahujju, kemudian dhanna, ya dhunnu, dan seterusnya. Ini yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua, yang juga perlu kita ingat, bahwa al-fi'lul mudha'af yang disebutkan di pelajaran ini ada dua wazan. Yang pertama dengan wazan fa'ala yaf'ulu, seperti hajja yahujju. Dan wazan yang kedua adalah fa'ila yaf'alu, seperti syamma yashammu. Wazannya adalah fa'ila yaf'alu, syamma yashammu, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang juga sudah kita pelajari dan perlu diingat, bahwa kita sudah mengisnadkan al-fi'lul madhi dari al-fi'lul mudha'af ini ke dhamir al-mutakallim, tepatnya di latihan yang keempat dari halaman 208, mi'atin wa thamaniyah. Kemudian juga sudah kita bahas bagaimana membentuk fi'lul amr dari sebuah al-fi'lul mudha'af. Nah, ini juga sudah kita bahas dan perlu diingat kembali. Dan itu pembahasan itu tepatnya di latihan kelima, yang latihan terakhir yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang ada di pelajaran 29 ini, yang sekali lagi hampir seluruh pembahasan, hampir seluruhnya terkait dengan al-fi'lul mudha'af yang tadi sudah kita jelaskan. Silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, mohon diikuti dari awal. Dan sebagaimana yang saya telah jelaskan di pertemuan yang lalu, mohon bagi siapa saja yang ingin ikut berpartisipasi, menelepon dan membaca latihan bersama kita malam ini, mohon diikuti dari awal. Sehingga kita tidak menjelaskan lagi dari awal kembali apa yang mesti dikerjakan. Karena di pertemuan yang lalu kita temui ada beberapa penelepon yang tidak mengikuti dari awal. Tidak mengikuti dari awal sehingga kita mengulang kembali penjelasannya. Dan ini tentu tabdhir lil waqt. Kita telah membuang-buang waktu yang sangat berharga. Maka mohon bagi para penelepon yang ingin menelepon kita, mohon diperhatikan hal yang kita sebutkan tadi. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis, yang masih sambungan daripada at-tamrin al-khamis. Latihan ke-6 yang masih sambungan dari latihan ke-5. Alhamdulillah di sini kita ditemani beberapa ikhwah. Ada Ah Ilham dan anta masmuka ya akhil kirim. Ah Yudi, ahlan wasalam. Ahlan wasalam lakuma. At-tamrin al-khamis terkait dengan bagaimana membentuk fi'lul amr dari al-fi'lul mudha'af. Dan sudah kita jelaskan bahwa di sini ada beberapa tahapan yang kita lewati. Yang pertama, kita hapus harful mudhara'ah dari fi'il mudhari', dari sebuah al-fi'lul mudha'af. Kemudian kita sukunkan huruf yang terakhir. Sebagai contoh di sini, ada contoh anta tajurru. Anta tajurru. Di sini ketika kita akan membuat fi'il amr daripada al-fi'il mudhari', dari sebuah al-fi'il mudha'af ini, langkah pertama adalah kita menghapus harful mudhara'. Harful mudhara' di sini adalah huruf ta. Ini langkah pertama. Kita hapus huruf ta-nya. Kemudian langkah yang kedua, kita sukun huruf yang terakhir. Kita sukun huruf yang terakhir. Yang di sini adalah huruf ra. Kita matikan dua huruf ra ini. Kita matikan dua-duanya. Sehingga menjadi tajur. Tajur dengan ra yang musyaddadah tapi tanpa harokat di situ. Tajur. Dan tajur di situ, seakan-akan di situ ro-nya dua-duanya disukun. Seakan-akan kita melihat seakan-akan ro-nya dua-duanya disukun. Dua ro yang tersebutkan setelah jim, dua-duanya disukun. Kemudian dari sini kita temukan adanya dua huruf ro yang mati. Kita temukan di sini ada dua huruf ro yang mati, baik ro yang kedua maupun ro yang pertama maupun ro yang kedua. Dua ro ini dua-duanya disukun di atasnya. Maka di sini ditemukan adanya dua huruf mati yang bertemu, dua huruf yang disukun bertemu. Ada yang namanya iltika usakinain di kasus ini. Maka ini penjelasan penulis. Penulis dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini punya kitab yang menjadi panduan kita dalam menjelaskan latihan-latihan di sini. Penjelasan penulis seperti itu. Kita temukan di sini sekali lagi ada dua ra yang seakan-akan dia mati. Tajur. Ra di situ seakan-akan dia adalah dua huruf mati. Ra-nya sama-sama disukun. Maka di sini ada iltika usakinain, ditemukannya ada dua huruf mati yang bertemu. Maka ra yang dua-duanya sukun ini tentu salah satunya harus dihidupkan. Maka kita hidupkan huruf ra yang kedua yang terakhir sehingga menjadi tajurra, menjadi jurra. Setelah kita hapus yang pertama ta, yang merupakan harful mudhara'. Maka sehingga menjadi jurrah. Fi'il amarnya menjadi jurrah. Sekali lagi, kesimpulannya ada kurang lebih tiga tahapan. Kurang lebih ada tiga tahapan yang sebagaimana dijelaskan penulis ketika membentuk al-fi'il amr, fi'il amr dari al-fi'il mudhari, sebuah al-fi'il mudha'af. Dan sebagai contoh di sini adalah kalimat atau kata kerja jarra yajurru. La tajurra. Di sini anta tajurru. Dari fi'il mudhari tajurru, yang pertama, langkah pertama adalah kita hapus harful mudharahnya, huruf ta'nya kita hapus. Langkah kedua, kita sukun huruf yang terakhir. Langkah kedua, kita sukun huruf yang terakhir. Sehingga seakan-akan menjadi jur. Dengan ro yang kedua-duanya disukun, dimatikan. Dengan ro yang kedua-duanya disukun, dimatikan. Dan di sini ada dua huruf ro yang mati yang bertemu. Yani ada iltika usakinain. Ada dua huruf yang disukun yang bertemu. Ini ro yang pertama dengan ro yang kedua. Dua huruf ro ini sama-sama disukun. Dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf sukun yang bertemu. Maka langkah yang ketiga, kita hidupkan salah satu ro-nya, yakni ro yang terakhir dengan harokat fathah, sehingga menjadi jurro. Inilah tahapan-tahapan yang dilewati sebuah al-fi'il mudha'af. Dari al-fi'il mudhari' sehingga kita bentuk menjadi fi'il amr sebagaimana telah dijelaskan penulis di beberapa buku panduan yang beliau tulis. Maka begitu pula fi'il amr yang setelahnya. Tamur, di sini anta tamurru. Bagaimana langkah pertama, Ikhwan? Langkah pertama adalah kita hapus huruf ta'nya. Harful mudhara' kita hapus. Sehingga menjadi murru, seperti itu. Langkah kedua, sukun. Kita matikan sukun. Huruf yang terakhir. Karena memang fi'il amr begitu bentuknya. Huruf terakhirnya disukun. Dan di sini yang disukun ada dua ra. Di sini yang disukun ada dua ra. Sehingga seakan-akan bagaimana? Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, ini yang pertama, yang kedua, kita matikan huruf ra-nya, maka menjadi bagaimana? Mur. Di sini ada dua ra yang sakinah yang bertemu. Ada sekedarik? Bala, maka bagaimana? Apa yang kita lakukan di tahapan berikutnya? Kita hidupkan salah satu ra-nya. Ra yang mana yang kita hidupkan? Ra yang terakhir. Sehingga menjadi murra. Maka inilah fil amr dari marra yamurru murra. Faham, Tom? Fahim. Dan begitu seterusnya di latihan kelima. Sekarang kita masuk ke at-tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis, lihat halaman 209. Halaman 209. At-tamrin as-sadis, iqra ma yali. Ma mana iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Di sini ada empat kalimat. Dan ini contoh-contoh daripada penggunaan fi'il amr dalam kalimat sempurna. Mohon ilham. Tolong dibaca. Tafadhal. Al-awal. Jurra hadzal maktab. Nah, maratan thaniya. Jurra hadzal maktab. Hidupkan al-maktabnya. Al-maktabu wala maktabi wala maktaba. Jurra hadzal maktabu. Jurra hadzal maktabu. Khata. Al-maktabu di situ. Al-maktab di situ akhir karim. Badal dari hadza. Hadza posisinya sebagai maf'ulun bih. Sehingga badal daripada maf'ulun bih bagaimana? Maf'ulun bih hukumnya marfu, mansub atau majrur maf'ulun bih? Pilih. antara ketiganya. Kalau bukan marfu, mansub atau majrur, maf'ulun bih. Mansub. Maf'ulun bih, mansub. Maka hadza di situ mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Badalnya, bagaimana badalnya? Juga mansub. Jurra hadzal maktabah. Naam. Fahimta ya akhil kirim? Fahimna. Naam. Jurra dari fi'il apa ini? Fi'il madinya apa? Jarra. Fi'il mudhari'nya? Yajurru. Yajurru. Syukran ya akhil kirim. Terus dua soal. Antum setelah itu antum dua soal juga. Asani. Asani. Subbal qahwata li apa ini? Li ada dot di situ, bagaimana ketiga sama dengan lam? Lidduyufi. Naam. Subbal qahwata lidduyufi. Naam. Al qahwata, limada mansub? Tadi yang sudah kita jelaskan di nomor satu. Maf'ulun bih. La taqul maf'ul faqat, taqul maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih. Lidduyufi, limada majrur? Harful jar. Huruf lam. Nah. Tarjim, subbal qahwata lidduyufi. Tuangkanlah. Apa yang kita tuangkan? Tuangkanlah kopi untuk Ad-daif. Jamaknya duyuf. Pegawai. Tamu. Tamu. Nah. Pegawai muwazzaf. Muwazzaf. Nasita ya Ilham. Kopi untuk para tamu. Ahsant. Ahsant. Syukran ya akhil karim. Anta wasil. Rakam athalib rabi. Anta masbuka anda nasita ismak? Anda nasita ismak? Yudi. Pakai dot, pakai dal. Yudi, wala yudi. Tafadhal. Naam. Al-thalith. Udda hadihil kitaba. Udda hadihil kitaba. Kalau kitaba, tanya panjang. Ini tanya tidak panjang. Kira-kira apa ini? Kutubu. Al-kutub. Naam. Tinggal pilih. Al-kutubu, wala al-kutubi, wala al-kutubah. Al-kutuba. Sahih. Sekali lagi, mana tanya? Udda hadihil kutuba. Hadihil kutuba. Terjem. Udda, hitunglah. Hadihil kutuba. Hitunglah buku-buku ini. Ahsant. Al-kutuba, tadi kenapa dia masuk? Bagaimana penjelasannya? Karena dia maf'ulun bih. Badal dari maf'ulun bih. Badal dari maf'ulun bih. Nah, mana maf'ulun bihnya? Hadihi. Hadihi. Ahsant. Teruskan. Arba'ah. Shamma hadihi zahrata. Naam. Shamma hadihi zahrata. Naam. Namana shamma? Shamma. Pertama, hadha fil amr wala fil mudha fil madhi? Amr. Amr. Dari syamma, ya syammu. Fi'il amalnya syamma. Sama seperti al-madinya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Pertemuan yang lalu. Syamma, hiruplah. Hiruplah, hiruplah. Hiruplah bunga ini. Naam. Dihirup baunya maksudnya. Fahimta ya akhiri? Fahimta? Fahimna. Fahimtu. Fahimtu. Naam. Fahimta ya Ilham? Taib, taib. Jazakallah khair. Kita buka kesempatan bagi alaikhullah khadirma. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik, Ustaz. Khotbah Islam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita mengulang di latihan ke-6 ini untuk memberikan kesempatan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berinteraksi ataupun menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Tentunya di layanan lain telepon kami 021-823-6543. Silakan kita sapa untuk penelpon pertama. 6, halo. Baik. Ya, kembali bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua kitab Durusul Ulugh di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya, dengan siapa? Umar Abdillah. Umar Abdillah dari Saudi. Umar Abdillah, ya. Baik. Silakan, Ustaz. Alan wasalam ya Umar Abdillah. Alan wasalam fikum ya Ustaz. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair wa tasahhalukum ya Ustaz. Ana bi khair walhamdulillah. Silakan Umar, tafadhali. At-tamrin as-sadis. Tidak keberatan kalau empat-empatnya? At-tamrin as-sadis. As-sadis. Ikra mayali. Naam. Nama-nama ikra mayali? Acara apa yang berikut ini? Naam. Tafadhal. Wahid juro hadha maktaba. Naam. Tariklah meja ini. Tariklah meja ini. Naam. Jurro dari fi'il madhi dan mudhari yang bagaimana umu? Jarro ya juru. Jarro ya juru. Tafadhal. Teruskan. Athani. Isnan. Suba mawata lidrufi. Lid? Lidrufi. Lidrufi. Nah, bagaimana? Lidrufi. Lidrufi. Lidrufi. Naam. Suba mawata lidrufi. Naam. Ini mufrad atau jama' duyuf? Jama' taksir. Naam, jama' taksir. Mufradnya? Daifun. Daifun. Daifun. Jama'nya duyuf. Naam. Sekali lagi, Umu. Ikra' maratan thaniya. Kalau samahti. Suba qohbata lid duyufi. Naam. Terjemi. Tuangkan kopi ini untuk para tamu. Tuangkan kopi ini untuk para tamu. Taib. Teruskan. Al-Tharith. Al-Khalid Udda Zihil Kutubah. Naam. Al-Kutubah, dimana mansub? Karena Makubi. Makubi Bada dari hari Bada dari Makubi. Naam. Dia hakikatnya Makubi atau bukan? Al-Kutubah Makubi. La. La. Al-Makubi Hada. Hadihi. Hadihi Bada dari hari. Naam. Hadihi Makubi. Ya. Naam. Hadihi maf'ulun bih. Al-kutuba badal daripada maf'ulun bih. Naam. Badal dari maf'ulun bih juga ikut mansub sama seperti maf'ulun bihnya mansub. Ikuti badal ikuti. Sahih. Tarjim? Hitunglah kitab-kitab ini. Naam. Teruskan. Ar-rabi. Ar-rabi. Syamma hadihi jahrota. Naam. Jumlah bunga ini. Naam. Jumlah bunga-bunga ini. Bunga-bunga ini. Syamma ini fil madhi atau fil amr umu? Syamma amr, fil amr. Fil amr. Dia bentuknya sama dengan bentuk bentuk al-madhi. Al-madhi. Syamma ya syammu. Dia wazannya apa ini? Syamma ya syammu. Fa'ala yafilu. Wazannya fa'ila. Fa'ila ya yaf'alu. Naam. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Naam. Az-Zahrata kenapa mansub? Mansub karena sebagai bagian dari hadhi. Naam. Hadhi posisinya sebagai apa di situ? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih marfu mansub wala majrur? Mansub. Maka badal dari maf'ulun bih juga harus? Harus mansub. Ahsanti. Barakallahu fik ya Umma Abdillah. Kafikum barakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo. Dan kita kembali memberikan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa yang lain saja. Silakan bagi Anda di latihan ke-6 ini atau yang berada di halaman 209 dapat turut membaca sebagaimana yang telah dicontohkan dari para ikhwah sebelumnya. 6 di 021-823-6543. Kita sapa, halo. Silakan. Dan kembali di layanan line telepon 021 823 6543. Silakan, halo. Iya, silakan. Nah, bagi Anda yang baru saja Nah, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, silakan. Dari siapa? Dari Umu Hana di Bekasi. Silakan, Ustaz. Siap, Umu Hana? Insyaallah siap, Ustaz. Baik. Latihan ke-6. Umu Hana ikut dari awal tadi? Iya, Ustaz, insyaallah. Baik. Tafadhali. Bismillah. At-tamrin as-sadis, ya, Ustaz. Naam. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Naam. Al-Wahid. Jurrah hazal maktaba. Tariklah meja ini. Nah, kita bilang yang ke-1 bagaimana, Umu? Wahid, ya. Al-awwal. Al-awwal. Nah. Jurrah hazal maktaba. Nah. Tariklah meja ini. Ahsant. Teruskan. Asani. Subbal qahwata lidduyufi. Nah. Tuanglah kopi ini untuk para tamu. Naam. Subba, bagaimana fi'il madhi dan mudhari'nya, Ummu Hana? Ya subbu, Ustaz. Itu fi'il mudhari'nya. Bagaimana fi'il madhinya? Sabba. Sabba ya subbu, subba. Naam, sabba ya subbu, fi'il amrnya subba. Naam. Al-qahwata mansub ala sekedarik. Bala, Ustaz. Dimana? Mafulum bi, Ustaz. Mafulum bi, ahsanti. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Udda hazihil kutuba. Naam. Hitunglah buku-buku ini. Naam. Di sini al-kutuba juga mansub. Dimana? Karena li'ana wazihi mafulum bi, Ustaz. Apa namanya al-kutuba ini? Pernah kita bahas dulu. Apa namanya? Badal. Naam. Badal dari hadhi. Kalau kita temukan ada isim beralif lam setelah isim isyarah, pernah kita bahas dulu, Umu. Kalau ada isim beralif lam setelah ismul isyarah, setelah kata tunjuk, dia isim yang beralif itu disebut badal. Bagaimana Umu kaidahnya? Kalau ada isim yang beralif lam setelah isim isyarah ya, maka dia badal. Badal dari isim isyarah tersebut. Mansub ya, Ustaz? Tidak selalu mansub. Oh, enggak. Badal itu tergantung yang dibadali. Badal itu tergantung yang dibadali. Yang dibadalinya hadihi di sini mansub, Umu. Karena posisinya sebagai maf'ulun bih. Oh. Hanya saja mansubnya di sini tidak terlihat karena hadihi itu mabniyun. Tidak mungkin kita rubah jadi hadiha misalnya. Tidak bisa. Dia tetap hadihi, tetap dengan kasrah. Tapi posisinya sebagai maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih selalu mansub. Maka karena yang dibadalinya mansub, maka badalnya juga harus ikut mansub. Maka terkadang badal itu bisa marfu, terkadang bisa majrur, Umu. Tergantung yang dibadalinya. Fahimti? Insyaallah fahim. Kebetulan di sini yang dibadalinya mansub, maka jadi apa dia? Mansub juga. Baik, nanti dalam kasus lain kita temukan hadhihi bisa jadi dia dalam kondisi marfu. Maka badalnya harus marfu. Ahsanti. Kalau nanti kita temukan yang dibadalinya majrur, maka badalnya juga harus majrur. Nanti berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Fahimti? Insyaallah fahim tuh, Ustaz. Teruskan. Mana udda hadhil kutuba? Terjemahkan dulu. Hitunglah buku-buku ini. Naam. Teruskan. Rabi'. Rabi'. Syamma hadhihi zahrata. Naam. Hiruplah bau bunga ini. Hiruplah bunga ini. Tidak ada kalimat bau di situ. Hiruplah bunga ini. Naam, hiruplah bunga ini. Naam. Tapi semua orang tahu bahwa yang dihirup adalah baunya tentu saja. Fahim ti ummu Hana? Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakillahu khair. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Hana dari Bekasi yang telah menjawab di latihan ke-6 di kesempatan malam hari ini. Nah. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Nawasil at-tamrin as-sabiq. Kita lanjutkan latihan ke-7. Nah. Siap-siap ikhwan studio? Masyaallah. Sudah siap insyaallah? Insyaallah. Baik. At-tamrin as-sabiq, di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Nah, perhatikan apa yang berikut. Istami'u jayidan, ana aqra. Istami'u jayidan, istami' faqat. Dengarkan saja. Ya hujju. Ya hujju. Ya hujju ini fi'il madhi atau al-fi'il madhi atau al-fi'il mudhari', ya ikhwan? Mudhari'. Al-mudhari'. Dari mana kita tahu itu fi'il mudhari'? Ada apa di situ? Mawjud. Ada harful mudhara'. Yang mana ya harful mudhara'nya? Ya. Huruf ya. Ini salah satu ciri bahwa dia adalah al-fi'il mudhari'. Karena kalau madhi bagaimana bentuknya? Hajja, bukan hajju, hajja. Hajja al-madhi al-mudhari' yahujju. Lihat di sini yahujju didahului oleh harful lam. Lam yahujj. Lam yahujj. Di sini jim yang tadinya marfu sekarang jadi majzum. Jim yang tadinya marfu sekarang jadi apa? Majzum. Kenapa dia majzum? Ada harful jazm lam. Lam ini penafian sekaligus juga memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga seakan-akan jimnya di sini seakan-akan bagaimana? Seakan-akan jimnya dua-duanya disukun. Lam yahuj. Nah, di sini kita temukan ada dua huruf mati bertemu. Huruf apa yang dua huruf mati bertemu? Huruf apa di sini? Huruf jimnya. Lihat dalam kurung lam yahuj. Di situ ada jim pertama dan jim keduanya sama-sama di situ. Di sini terjadi iltiqa'u as-sakinain, bertemunya dua huruf mati. Bagaimana kaidahnya? Ketika ada dua huruf mati bertemu, kita hidupkan salah satunya. Yang kita hidupkan adalah huruf jim yang terakhir. Sehingga menjadi lam yahujja. Lam yahujja. Huruf jim yang terakhir kita fathah. Jim yang pertama tetap sukun. Jim yang kedua yang kita jadikan dia sebagai jim yang berfathah. Lalu ada keterangan di sini, la yaltaqi sakinani fil lughatil arabiyyah. Tidak boleh dua huruf mati itu bertemu dalam bahasa Arab itu. Karena kalau dua-duanya mati nanti enggak jalan-jalan nanti ngomongnya nanti, enggak jalan-jalan dia kita bacanya. Lam yahuj, bagaimana melanjutkan? Lam yahujja. Salah satunya kita hidupkan. Faham, Tom? Nah, ini penjelasan yang dijelaskan oleh penulis di buku ini. Begitu pula kalimat tajurru. Tajurru sebelumnya mana yahujju? Berhaji. Tajurru jarra yajurru. Anta tajurru berlari. La. Jarra yajri berlari. Jarra yajri berini jarra yajurru. Menarik. Jarra yajurru artinya menarik. Nah, sebut banyak yang terlupa selera ilham sepertinya. Nah, Allah yahfaduka ya ilham. Di sini, dhamirnya anta. Anta tajurru. Tajurru. Anta tajurru. Tajurru. Masukkan huruf lam la an-nahiyah. Ada la an-nahiyah di sini. La yang artinya larangan. Jangan. Lihat. La an-nahiyah sama seperti lam an-nafiyah yang di atas. Dia sama-sama memajuzumkan fi'il mudhari'. Dan apa makna memajuzumkan fi'il mudhari'? Menyebabkan huruf terakhirnya disukun. Menyebabkan huruf-huruf terakhirnya disukun. Sehingga menjadi la tajur. Ra'nya, dua ra' ini sama-sama disukun dua-duanya. La tajur. Faham tum? Maka di sini ada dua ra' yang mati yang bertemu. Namanya apa ini? Dua ra' yang mati yang ketemu. Iltiqa'u as-sakinain. Maka bagaimana dalam bahasa Arab, boleh tidak ada iltiqa'u as-sakinain? Tidak boleh. Maka bagaimana kita hidupkan salah satunya? Yang mana kita hidupkan? Yang terakhir. Dengan huruf fathah. Sehingga menjadi la tajurra. Faham tum? La tajurra. Kita coba fi'il yang lain. Di sini baru dua yang disebutkan. Ada yahujju dan tajurru. Kita buat misalnya yang lainnya. Adda ya'uddu. Adda ya'uddu. Masukkan lam. Lam. Silakan. Bagaimana Ilham? Lam ya'udda. Lam ya'udda. Ahsant. Kita rubah ya'udda ayudi jadi anta. Sebenarnya jadi anta. La ta'udda. La ta'udda. Bagaimana la ta'udda? Jangan menghitung. Jangan kamu menghitung. Kalau lam ya'udda, apa tadi Ilham? Tidaklah ya. Tidaklah menghitung. Tidaklah dia menghitung. Menghitung. Nah. Faham tum ya kan? Faham. Fi'il lain. Fi'il lain misalnya. Sabba yasubbu. Masukkan lam di yasubbu. Dekatkan mikrofonnya. Sama kayak tadi. Lam yasubba. Lam yasubba. Nah. Lam yasubba. Yasubba. Sekarang berubah jadi anta. Masukkan la an-nahiyah. La tasubba. La tasubba. Apa arti la tasubba ya Ilham? Janganlah kamu sabba sin ya, bukan sad ya. Oh ya. Sin. Ah. Sabba ya subbu. Mencela. Mencela, mengejek, menghina. Janganlah kamu mengejek. Naam, ahsant. Barakallahu fik. Sekarang kita masuk ke latihan ke-8. Latihan ke-7 sebagai kaidah. Latihan ke-8 sebagai praktiknya. Begitu pula latihan ke-9 sebagai praktiknya. Latihan ke-8, at-tamrin ats-tsamin. Ajib 'anil as'ilatil atiyah bin nafyi musta'milan lam. Ajib 'anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Musta'amilan afwan bin nafyi musta'amilan lam. Apa makna bin nafyi? Dengan menafikan. Dengan apa kita menafikan? Musta'amilan lam, dengan menggunakan lam. Ini jawabannya nanti semua adalah lam. Dan alhamdulillah ada contoh di sini di nomor 1. Al-mithal nomor yang pertama, al-awwal, ahajajta. Mana ahajajta? Apakah kamu sudah berhaji? Apakah kamu sudah berhaji? Jawabannya tidak, saya belum berhaji. Bagaimana? La lam ahujja. La lam ahujja. Faham itu? Faham. Tadinya anta, sekarang jadi ana. Ada sekedarik? Bala. Nah. Siap? Nomor berikutnya? Siapa duluan? Ayudi atau Ayram? Tafadhal, Ayudi. A'adati hadihil kitaba ya binti. Nah, kitaba taknya pasti ada alif setelahnya. Ini tidak ada alif. Bagaimana? kutuba. Hadhil kutuba. Ya binti. Ya binti. Dan ada hadhihi di situ. Hadhihi di sini tidak mungkin untuk Alkitab. Pada sekretarik. Kalau Alkitab pakai apa? Kata tunjuknya? Hadha. Hadhihi menunjukkan bahwa setelahnya bukan Alkitab. Wadih ya Yudi? Wadih. Nah. Sekali lagi, Martin Thani ya. Baca sekali lagi soalnya. A'adadti hadihil kutuba ya binti. Naam, a'adadti sahih. Kenapa kita yakin itu anti? Apa kata kuncinya? Binti. Binti, sahih. Terjemi ya, akhi. Apakah kamu sudah menghitung buku-buku ini, wahai putriku? Naam, wahai putriku. Jawabannya tidak. Silakan. La. Lam. A. Adad. Ah. Ada. Ada apa ilmu mudhari'nya? Ada. Ya'uddu. Lam a'udda. Lam a'udda. Ahsant. Sekali lagi. La. La. Lam a'udda. Lam a'udda. Apa artinya la lam a'udda? Tidak. Saya belum menghitung. Ahsant. Barakallahu fiik. Al-thalith. Tafadhal ya syekhuna wa ustada. Ah, ana asaluka, anta la tasalni. As-su'al muwajjah ilaik. Asababata. Asababata. Banyak disebut. Asabab. Asababta. Asababta. A. Sendiri dia A. Sababta dari kata sabba. Anta sababta. Apa artinya asababta? Apakah kamu mencela? Naam, teruskan. Zamilaka. Naam. Zamilaka hadha ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Naam. Baca sekali lagi. Yang bagus. Sababta zamilaka hadha ya Aliyu. Naam. Terjem ya akhi. Apakah kamu mencela temanku? Temanku? Ini, teman. Ka. Teman kamu. Naam. Teman kamu ini, wahai Ali. Naam. Zamilaka. Ka itu bukan kamu. Naam. Bukan. Naam. Teruskan. La. Lam lam asubba. Naam, la lam asubba. Lam asubba. Ahsant. Apa artinya? Tidak, saya tidak mencelanya. Mencelanya. Nya di situ antum tidak sebutkan tadi. Mencela saja. Kalau antum mau tambahkan mencelanya bagaimana? Antum yang bagaimana? Nya. Bagaimana tambahan dengan nya di situ? La lam asubbahu. Faham tak ya akhil kirim? Naam. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Nah, banyak-banyak murajaah ya Ilham, Yudi. Naam. طيب نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا اخي الكريم. Baik. Khodir Islam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami dalam latihan di malam hari ini melalui layanan telepon 0218236543. Baiklah, kita coba sapa untuk penelpon di kesempatan ini. Halo. Silakan. Baik, sudah terhubung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Umu Said di Bogor, Ustaz. Di Bogor, Umu Said. Nah, silakan, Ustaz. Umu Said, kecilkan dulu suara televisi atau radionya. Nah, Umu Said. Sebentar, Ustaz. Ya. Kelas, Ustaz. Kelas, baik. Dimulai dari at-tamrin as-sabi', silakan Umu. Ta'ammal ma yali. As-sabi'. Naam, latihan ketujuh. Ta'ammal Ta'amal mayali. Nah. Oh, bukannya asamim ya, Ustaz ya? Latihan ketujuh dulu, baru kemudian nanti umum melanjutkan nomor 4 setelah itu. Nah, Ustaz. Di sini karena latihan ketujuh, ini kaidahnya. Latihan ketujuh adalah kaidahnya. Nah. Nah, latihan ke-8 adalah praktek. Silakan. Ta'amal mayali. Nah. Yahudju lam yahudj. Naam, yahudju ini fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari, ala sekadalik. Bala. Naam. Kemudian apa yang kita lihat di sini, yahudju didahului oleh huruf lam. Naam, Ustaz, huruf lam. Lam yang membuat fi'il mudhari setelahnya majzum. Ala sekadalik ya Umma Sa'id. Bala. Apa yang terjadi di sini ketika majzum? Huruf jimnya bagaimana? Sukun, Ustaz. Disukun. Nah, disukun. Dan dua-duanya yang disukun. Nah. Jim yang pertama maupun kedua, dua-duanya disukun. Seakan-akan kita mengatakan lam yahuj. Lalu lam kita yahuj. Berhenti. Nah. Di sini ada dua huruf mati bertemu. Apa nama istilahnya tadi? Dua huruf yang mati bertemu. Yaltaki sakinan. Naam, yaltaki sakinan. Bertemunya dua huruf. Dua huruf mati. Yang mana yang huruf mati ini? Yang jim yang terakhir, Ustaz, yang kedua. Jim yang pertama dan kedua. Jim dua-duanya. Jim dua-duanya sama-sama Ustaz. Disukun. Nah. Sama. Kemudian langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Ketika ada dua huruf mati bertemu. Salah satunya, Ustaz. Nah, yang mana kita hidupkan? Jim yang pertama apa jim yang kedua? Jim yang kedua, Ustaz. Jim yang kedua. Sehingga menjadi lam yahujja. Lam yahujja. Nah. Nah. Itu kaidahnya. Langsung masuk ke latihan ke-8 nomor Ar-Rabi. Tafadhal ya Mas Said. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'milan lam. Ar-Rabi. Naam. Amar al-mudiru 'ala al-fusuli. Naam. Terjem. Lam yamurra. La lam yamurra. Terjem awalan. Apakah kepala sekolah telah lewat di depan kelas? Naam. Nah, mana al-fi'il mudha'af yang ada di sini? Mudha'af marra. Marra. Ya, ini al-madi atau al-amr atau al-mudhari'? Madi. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Bagaimana mudhari'nya? Marra. Yamurru. Yamurru. Naam. Ulang sekali lagi bagaimana jawabannya, Umu? La lam yamurra. La lam yamurra. Yamurra. Ahsanti. Teruskan. Al-Khamis. Naam. Asbabatal ma'a allazi kana fil kubi. Naam. Maratan thaniya. Sekali lagi, Umu. Asbabatal ma'a allazi kana minal kubi. Kana. Naam, Ustaz. Kana minal atau fi? Kana fil kubi. Kana fil kubi. Naam. Asbabatal ma'a allazi kana fil kubi. Naam. Tarjim? La lam asubba. Tarjim awalan. Apakah kamu telah menambahkan air yang di gelas? Sabba. Mana sabba? Sabba menambahkan ya, Ustaz? Menuangkan. Oh, menuangkan. Naam. Sabba artinya menuangkan. Naam. Apakah kamu telah menuangkan air yang di gelas? Naam. Sababta. Ada fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il madi, Ustaz. Al-fi'il al-madi. Naam. Bagaimana fi'il mudhari-nya? Sabba yasubbu. Yasubbu. Ulang sekali lagi bagaimana jawabannya? La lam asubba. La lam asubba. Asubba. Sahih. Naam. Di sini dhamirnya asubba adalah? Dhamirnya ana. Ana, naam. Karena naam. Pertanyaannya anta. Maka jawabannya? Ana lam asubba. Sahih. Apa makna ana lam asubba? Saya tidak menambahkan, Ustaz. Saya tidak menuang. Iya, saya tidak menuang. Naam. Tidak harus dia sudah ada air, bisa jadi gelasnya masih kosong dituang. Naam. Asubba artinya menuang. Menuang. Bukan menambahkan. Naam. Naam, Ustaz. Faham, Ti? Insyaallah, Ustaz. Baik. Terakhir. As-sadis. As-sadis. Asyamim ta raihatan karihatan indama fatahta babal hammami. Naam, qira'ah mumtazah. Bacaannya bagus sekali. Ulang sekali lagi, Umu. Asamin taro ihatan karihatan indama fatah tababal hammami. Nah, Masya Allah. Kira ajaidah. Terjem. Apakah kamu mencium bau tidak sedap? Indama apa saya? Indama ketika. Ya, ketika kamu buka pintu kamar mandi. Nah, ulang sekali lagi bagaimana terjemahannya? Apakah kamu mencium bau tidak sedap ketika kamu buka pintu kamar mandi? Naam. La lam asyammu. La lam asyammu. Lam asyammu. Naam. La lam asyammu. Kenapa dia jadi dhamma? Asyamma. La lam asyamma. Naam. Asyamma. Sekali lagi, la lam asyamma. Lam asyamma. Nah, mana dia? Syamma. Bagaimana film mudhari'nya? Yashmamu. Syamma yashmamu. Yashmamu. Ada sekali lagi? Bala. Syamma yashmamu. Yashmamu. Ketika dia dimasukkan lam, lam yasham. Lam yasham. Mimnya dua-duanya di sukun. Bagaimana caranya supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun ini? Salah satunya lam kita. Naam. Yang terakhir kita hidupkan dengan fathah. Lam yashamma. Naam. Lam yashamma. Fahim tu ya Mas Said? Insyaallah saya fahim tu. Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Said dari Bogor yang telah terhubung dan menjawab pelatihan ke-8 ini, Ustaz. Nah. Di kesempatan malam hari ini. Kita perlu mengulang kembali. Kita ulang kembali dari nomor 2. Silakan. Baik. Nah. Silakan Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang belum sempat terhubung di kesempatan malam hari ini. Dipersilakan bagi Anda di 021-823-6543 dan nampaknya sudah ada yang terhubung. Silakan. Halo. Nah. Ya, halo. Nah, terputus kadarullah. Bagi Anda yang ingin terhubung kembali di layanan line telepon kami 021-823-6543. Masih membahas kembali pada pelajaran atau latihan ke-8 ini pada halaman 209. Silakan, halo. Now. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dari Indah di Cilengsi. Dari Indah di Cilengsi. Nah, iya. Silakan. Indah ada bukunya? Ada, Ustaz. Ada. Silakan dari nomor 1 dulu, kemudian baca nomor 2. Yang latihan asamin, Ustaz. Ana at-tamrin asamin. Wa. Wahid. Naam, al-awwal. Al-awwal. Naam, kita bilang yang ke 1 al-awwal atau awwalan. Awwalan boleh. Naam. Al-awwal. Ahajajta. Naam. Nama mana ahajajta? Apakah dia berhaji, Ustaz? Ah, dia di sini dhamirnya bukan dia. Dhamirnya adalah apakah kamu? Naam. Berhasil lagi? Apakah kamu sudah berhaji? Apakah kamu sudah berhaji? Naam. La lam ahaj, la lam ahujja. La lam ahujja. Naam. Apa artinya? Tidak, saya belum berhaji. Baik. Teruskan. Afani. Afani. Adat tahazihil kutubaya binti. Naam, ada binti di situ. A'adatta atau a'adatti, Ustaz. A'adatti. Nah, ulang sekali lagi. A'adatti hazihil kutubaya binti. Naam. Apakah kamu telah menyiapkan? Ah, adatti menghitung. Apakah kamu telah menghitung buku ini, wahai anak perempuanku? Al-kutub. Al-kutub, mufrad atau jama'? Jama', Ustaz. Sehingga bagaimana terjemahannya? Apakah kamu telah menghitung buku-buku ini, wahai anak perempuanku? Iya, sahih. Ada jawab? La lam a'uddah. La lam a'uddah, sahih. Tidak, saya belum menghitungnya. Saya belum menghitung. Iya, tidak, saya belum menghitung. Iya, nya di situ harus ada tambahan lagi. Iya. Kalau pakainya, nah, harus ada tambahan lagi. Ini cukup, belum, saya belum menghitung. Satu lagi indah. Al-Thalith. Al-Thalith. Asababat tazami luka hazaya Ali. Sekali lagi, asababta. Asababta zamilaka. Zamilaka, sahih. Ali. Nah, kenapa zamila bukan zamilu? Karena dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih, ahsanti. Apakah kamu mencari temanmu, wahai Ali? Nah, temanmu ini, wahai Ali. Temanmu ini, wahai Ali. Nah. La'am asubah. Tidak, saya tidak mencela. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Syukran ya Indah, jazakillahu khair. Wajazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung pula dari Chelsea, Ibu Indah di kesempatan malam hari ini. Naam, Ustaz. Naam. Masih ada beberapa soal lagi? Baik. Kita serahkan ke penerbangan berikutnya. Nah, Ustaz, kita kembali persilakan untuk melanjutkan latihan ke-8 ini tentunya. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Afan di Sangatta. Di Sangatta. Sangatta, Kalimantan. Kalimantan ya. Nah. Silakan, Ummu siapa tadi? Ummu Afan. Ummu Afan, silakan Ummu Afan. Ada bukunya, Ummu? Ada, Ustaz. Silakan. Rakam Ar-Rabi, Al-Khamis dan As-Sadis, 3 nomor sekalian. Silakan. Tafadhali. Ar-Rabi. Amarra al-mudiru 'ala al-fusuli. Naam, amarra al-mudiru 'ala al-fusuli. Ahsant. Apakah kepala sekolah melewati kelas-kelas? Naam. Al-jawab. La lam yamurra 'ala al-fusuli. La lam yamurra al-fusuli. Ijabah kamilah, mumtazah. Jawabannya lengkap sekali. Ulang sekali lagi. La. La lam yamurra al-fusuli. Naam. Ahsanti. Terjemi? Tidak. Dia tidak melewati kelas-kelas itu. Naam. Wasili. Teruskan. Al-Khamis. Naam. Asababat al-ma' alladhi kana fil kubi. Naam. Apakah engkau menuangkan air itu yang ada di dalam gelas? Airnya bukan di dalam gelas. Terjemahannya bagaimana sekali lagi? Apakah kamu menuang air yang di dalam gelas? Naam, sahih. Terjemah sahih. Nah. Di sini sabab ta, apa domirnya di sini, Umu? Domir anta. Kalau huwa sabba. Nah, teruskan. Anda jawab. La lam asubbal ma'a. Naam. Terjem? Tidak, saya tidak menuangkan air itu. Nah. Kalau al-ma'a kita ganti damir, bagaimana, Umu? La lam asubbahu. Masya Allah. Mumtaz. Teruskan. As-sadis. Ashamilta ra'ihatan karihatan indama fatahta bab al-hammami. Nah, Masya Allah. Kira'ah mumtazah. Apakah kamu mencium bau tidak sedap ketika kamu membuka pintu kamar mandi? Nah. La lam ashumma. Bagaimana fi'il mudhari' dari syamma? Yashammu. Yashammu. Bagaimana jadinya? La lam ashamma. Ahsant. La lam ashammaha. Naam. Terjem. Tidak, saya tidak menciumnya. Kalau tadi di awal sabab tahu. Sabab tuhu. Kenapa di sini pakai ha bukan karena, pakai hu? Karena di sini kembali ke ro'iha itu mu'annas. Mu'annas. Naam. Dia dihukumi seperti domir hiya. Ala sekadarik? Naam, baik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ummu Affan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Affan di Sangatta, Kalimantan Timur, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini bersama kami di kesempatan pembahasan latihan ke-8 ini. Baik, tentunya alhamdulillah Ummu Affan yang telah membaca latihan-latihan di kesempatan ini. Ya, latihan ke 9 setelahnya sebenarnya masih terkait dengan latihan ke-8 dan ke-7, tapi karena waktu yang sudah habis, kita lanjutkan insyaallah di pekan berikutnya insyaallah. Nah, Ustaz. Dan nampaknya kita akan tutup saja untuk pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan kembali latihan-latihan di pelajaran 29 ini. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa fokus pembahasan kita terkait dengan al-fi'lul mudha'af dan bagaimana tasrifnya, baik dalam kondisi marfu maupun dalam kondisi majzum, sebagaimana yang sudah kita baca di latihan ke-7 dan ke-8. Dan insyaAllah ini masih berlanjut, kita masih akan terus membahas tentang al-fi'lul mudha'af di latihan-latihan berikutnya. Mohon terus muraja'ah, terus mengulang kembali pelajaran di rumah, ulang kembali al-mufradat, gunakan kamus jika diperlukan untuk mengulang kembali makna yang pernah kita bahas, sehingga mudah-mudahan nanti di akhir daripada jilid kedua ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk bisa menguasai apa yang telah kita pelajari. Demikian kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.